Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa hadha المجلس التاسع عشر في قراءة كتاب تفسير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة رضي الله عنهم لفضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله. الحمد لله segala puji bagi Allah رب semesta alam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan diibadai kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin sekalian, para jamaah haji yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, ini adalah majlis yang ke-19 dari pembacaan kitab Tafsirun Nasik bi Ahkamil Manasik yang dikarang oleh guru kami yang mulia Fadilatul Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr Hafizahullah. Masih melanjutkan tentang pembahasan secara terperinci masalah ihram. Pembahasan terperinci masalah ihram, yaitu niat di dalam melakukan umrah dan juga haji. Boleh mengatakan pada poin yang selanjutnya, wa idza kana ma'ar rajuli awil mar'ati sabiyun lam yablugh falahuma ay yahujja bihi wa ya'tamira bihi. Beliau mengatakan, dan apabila bersama seorang lelaki atau seorang istri, sabiyun, apabila ada seorang anak bersama seorang laki-laki atau seorang wanita, lam yablugh, dan dia belum balig. Apabila ada orang yang umrah dan dia membawa seorang anak yang belum balig, maka falahuma ayyahujja bihi wa ya'tamira bihi. Dalam keadaan demikian, boleh bagi keduanya untuk menghajikan anak tersebut atau mengumrahkan anak tersebut. Syekh ingin menjelaskan di dalam poin ini bahwasanya anak kecil yang belum dewasa boleh dihajikan dan boleh diumrahkan. وَمِثْلُهُ الْجَارِيَةُ الصَّغِيرَةُ. Dan yang semisal dengan anak laki-laki adalah anak wanita. Baik anak wanita maupun anak laki-laki, keduanya boleh diumrahkan dan boleh dihajikan. فَإِنْ كَانَ مُمَيِّزًا أَحْرَمَ بِإِذْنِهِمَا وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُمَيِّزْ أَحْرَمَ عَنْهُ وَنَوَيَ عَنْهُ. Kemudian beliau membedakan antara anak yang sudah bisa membedakan dengan anak yang belum bisa membedakan. Ya, anak yang belum dewasa terbagi menjadi dua. Ada anak yang mumayyiz, yang sudah bisa membedakan mana yang jelek, mana yang baik, mana yang laki-laki, mana yang wanita. Dan ada di antara mereka yang ghairu mumayyiz, yaitu belum bisa membedakan. Kalau bisa membedakan, fa in kana mumayyizan, apabila dia bisa membedakan, maka ahrama bi idznihima. Ahrama bi idznihima. Apabila dia bisa membedakan, yaitu anak tersebut termasuk anak yang mumayyiz yang bisa membedakan, maka dia diihramkan dengan izin keduanya. Ihram dengan izin keduanya, yaitu dengan izin walinya. Wa in kana ghaira mumayyiz, dan apabila anak tersebut bukan termasuk yang bisa membedakan, ahrama anhu wa nawaya anhu. Apabila anaknya masih kecil, ya seperti misalnya udah atau masih berumur 5 tahun atau berumur 4 tahun misalnya, masih kecil belum bisa membedakan, maka dalam keadaan demikian ahrama anhu wa nawaya anhu, maka kita sebagai orang tua atau sebagai wali mengihramkan untuk anak kecil tersebut. Kita niatkan di dalam hati kita untuk anak kecil tersebut. Ini apabila dia belum membedakan, belum mumayyiz. Jadi apabila dia belum mumayyiz, belum bisa membedakan, maka kita sebagai wali, sebagai orang tua, dan kita ingin menghajikan anak kita atau mengumrohkan, maka caranya adalah dengan meniatkan bagi anak kita tersebut. Taib. Walaisal ihramu bisabiyyi wal jariyati wajiban ala waliyihima. Mengihramkan anak kecil, baik laki-laki maupun wanita, bukan termasuk kewajiban bagi wali. Bukan termasuk kewajiban bagi walinya, bagi orang tua. Seandainya kita datang ke sini melakukan ibadah umrah atau haji, kemudian kita membiarkan anak kita ya begitu saja, tidak kita niatkan, tidak kita umrahkan, tidak kita hajikan, maka tidak masalah dan orang tua tidak berdosa. Karena tidak ada kewajiban bagi orang tua atau wali untuk menghajikan maupun mengumrahkan anak kecil tersebut. Falau lam yaf'al fa innahu la syai'a 'alaihi. Apabila tidak dilakukan, maka yang demikian tidak ada masalah, artinya tidak berdosa. Wal hajju wal umratu minas saghir idza ata bihima naflun lahu la yujzi an hajjatil islam. Kemudian saya mengatakan haji dan umrah untuk anak kecil apabila dilakukan maka ini tidak mencukupi untuk haji Islam. Seandainya kita tahun ini, dan mungkin ada di antara kita yang membawa anak kita yang masih kecil atau belum dewasa, kemudian kita hajikan dengan biaya dari diri kita, mendaftar seperti yang lain, selesai ya, dari mulai awal amalannya sampai terakhir sempurna semuanya, maka ini perlu kita ketahui, la yujzi an hajjatil islam, ini tidak mencukupi dari haji Islam. Maksudnya bagaimana? Syekh mengatakan bal yajibu alaihil hajju wal umratu ba'dal buluh. Setelah nanti dewasa, tadi kan dihajikan dan diumrahkan belum dewasa, nanti kalau sudah dewasa masih diwajibkan untuk melakukan haji kembali dan masih diwajibkan untuk melakukan umrah kembali, ba'dal buluh, setelah dia dewasa. Yaitu apabila terpenuhi syarat-syarat wajibnya, maka kembali dia diwajibkan untuk melakukan haji dan diwajibkan kembali untuk melakukan umrah, meskipun pas kecilnya sudah dihajikan oleh orang tuanya. Karena haji yang dia lakukan ketika masih kecil, belum dewasa, ini belum mencukupi, artinya belum menggugurkan kewajiban dia. Belum menggugurkan kewajiban dia, sah hajinya tetapi belum menggugurkan kewajiban. وقد تقدمت الأدلة على ذلك في شروط الحج والعمرة. Dan sudah berlalu dalil yang demikian ketika menyebutkan tentang syarat-syarat haji dan juga umrah. Ya, sudah berlalu Syekh menyebutkan sebuah dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau mengatakan man hujja bihi atau man hajja bi ahlihi wa huwa sabi. Ya, man hajja bi ahlihi wa huwa sabi. Barang siapa yang dihajikan oleh keluarganya sedangkan dia dalam keadaan masih kecil, fa'alaihi hajjatul rajul, maka wajib bagi dia untuk melakukan haji orang dewasa ya, apabila sudah dewasa. Dan ini menunjukkan yang pertama, haji yang dia lakukan ketika dia masih kecil ini adalah sah, tetapi belum menggugurkan kewajiban dia, sehingga pas nanti besar dia diharuskan untuk ya kembali melakukan haji. Wa idza lam yaqdir as-sabiyyu wal jariyatu ala ramyil jimar rama anhuma waliyuhuma. apabila anak kecil yang laki-laki maupun yang wanita tidak mampu untuk melempar jumrah, maka walinya, orang tuanya melemparkan untuk keduanya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang menghajikan dan sudah waktunya melempar jumrah, dan mungkin anak kecil tentunya tidak bisa dia melempar jumrah, maka dalam keadaan demikian kita sebagai wali melemparkan untuk anak kita tersebut. Qala Ibnu Mundhir fil ijma', berkata Ibnu Mundhir di dalam kitab beliau Al-Ijma', wa ajma'u ala anna as-sawiyya alladhi la yutiqu ar-ramya annahu yurma anhu, dan mereka bersepakat bahwasanya anak kecil yang tidak mampu untuk melempar maka dilempar untuknya. Artinya ada orang lain yang melemparkan untuk anak kecil tersebut. Wa ya'ti as-sabi wal jariyatu bima ya'ti bihi al-kibar, dan anak kecil baik yang laki-laki maupun yang wanita melakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang dewasa. Wa yumna'ani mimma yumna'u minhu al-kibar, dan dilarang dari perkara-perkara yang dilarang darinya dewasa. Jadi tidak ada perbedaan. Ya, meskipun dia belum dewasa, tetapi amalannya sama dengan yang dewasa. Diharuskan dia wukuf, diharuskan dia bermalam di Muzdalifah, bermalam di Mina, melempar jumrah. Demikian pula masalah larangan juga demikian. Ya, meskipun dia belum dewasa, tetapi tetap dilarang. Ya, ketika ihram, dilarang untuk memotong kuku, dilarang untuk memotong rambutnya. Dilarang untuk memakai pakaian yang membentuk badan apabila dia adalah anak laki-laki dan seterusnya. Wa idza tafa bihima waliyuhuma mahmulaini aw sa'a bihima mahmulaini fayanwil hamilu an nafsihi annahu qa'ifun aw sa'in wa yanwi 'anil mahmuli aidan annahu qa'ifun aw sa'in. Boleh mengatakan, dan apabila ditawafkan, ya, apabila ditawafkan anak kecil tersebut, maka dalam keadaan mahmulaini, dalam keadaan digendong misalnya, atau disaikan dan dalam keadaan digendong, maka ketika dia dalam keadaan tawaf dan juga sa'i tersebut, yanwi, ya, orang yang menggendongnya harus niat. Untuk siapa? An nafsihi annahu ta'ifun aw sa'in. Orang yang menggendongnya, pertama dia harus niat untuk dirinya melakukan tawaf dan melakukan sa'i. Demikian pula dia melakukan niat untuk orang yang dia gendong. Jadi kalau kita bawa anak kecil, kemudian kita tawaf dan menggendong anak kecil tersebut, dan sedang kita hajikan atau kita umrohkan, maka kita tawaf dan niatnya kita adalah niat untuk diri sendiri, kemudian sekaligus kita niat untuk anak yang sedang kita umrohkan atau kita hajikan. Jadi niatnya untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain, ya. Ini adalah fikih yang berkaitan dengan anak kecil yang sedang kita hajikan atau kita umrohkan. Wala yalzam waliyuhuma ayyatufa bihima tawafan mustaqillan, dan tidak harus bagi walinya, bagi orang tuanya, tawaf secara tersendiri. Ya, tidak diharuskan walinya, yaitu orang tuanya, melakukan tawaf tersendiri. Jadi enggak harus dia tawaf dulu, baru setelah itu dia mentawafkan anaknya. Enggak harus. Tapi bisa sekaligus dia sendiri tawaf, kemudian dia menggendong anaknya dan sekaligus meniatkan untuk anaknya tersebut. Lianna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam ya'mur bihil mar'ata allati rafa'at ilaihi sabiyan وقالت ألي هذا حج قال نعم ولكن أجر رواه مسلم وقد تقدم في شروط الحج والعمرة. Kemudian Syekh mengatakan, kenapa tidak harus walinya melakukan tawaf tersendiri? Karena Nabi SAW tidak memerintahkan kepada wanita yang mengangkat anaknya kepada Nabi SAW. Ya, saat itu Nabi SAW sedang berhadapan dengan seorang wanita yang sedang menggendong anaknya. Kemudian wanita ini mengangkat anaknya kepada Nabi dan mengatakan, وَقَالَتْ أَلِهَذَا حَجٌّ, apakah anak kecil ini bisa melakukan haji? Apakah anak kecil ini bisa melakukan haji? Yaitu sambil mengangkat anaknya ini kepada Nabi SAW. Artinya boleh enggak anak kecil seperti ini, ya, dia dihajikan oleh orang tuanya padahal dia masih kecil. Qala na'am, Nabi mengatakan iya, boleh. Walaki ajrun, dan engkau memiliki pahalanya. Dan engkau memiliki pahalanya. Jadi wanita ini ingin menghajikan anaknya yang masih kecil, dan ini diperbolehkan oleh Nabi SAW. Dan Nabi mengabarkan bahwasanya wanita ini mendapatkan pahalanya, yaitu pahala karena dia telah menghajikan ya anaknya. Baik. Ketika Nabi SAW menjawab wanita ini dan mengatakan na'am, ya, engkau akan mendapatkan pahalanya, beliau SAW tidak memerintahkan wanita ini untuk mengulang tawafnya dua kali. Ya, tidak memerintahkan wanita ini untuk mengulang tawafnya berapa kali? Dua kali. Tapi beliau hanya ia mengatakan na'am walaki ajrun. Iya, dan engkau mendapatkan pahalanya. Menunjukkan bahwasanya pada asalnya ya seorang yang membawa anak kecil maka dia seperti yang lain, cukup dia tawaf sekali, dan kalau dia menggendong anaknya maka sekaligus ya dia tawaf, ya sekaligus dia meniatkan untuk anaknya yang sedang dia gendong. Rawah Muslim, di sini diriwayatkan lima Muslim. Waqad taqaddama fi syurutil haji wal umrah, dan sudah berlalu ketika menyebutkan tentang syarat-syarat haji dan juga umrah. Baik. Kita lanjutkan satu poin lagi. Wa idza marratil mar'atu al-ha'idhu aw an-nufasa bil miqat wa huma yuridanil hajja aw al-umrah. Apabila seorang wanita yang haid atau seorang wanita yang nifas melewati miqat. Nah, di sini beliau hafizahullah ingin berbicara tentang seorang wanita yang haid dan juga wanita yang nifas. Bagaimana hukumnya seandainya dia melewati miqat masih dalam keadaan demikian, yaitu masih dalam keadaan haid atau nifas. Wa huma yuridanil hajja awil umrah, sedangkan keduanya ingin melakukan haji dan umrah. Fa innahuma yanwiyanid dukhula fin nusuk, maka keduanya niat, yang melakukan niat ya ketika melewati miqat tersebut. Fa innahuma yanwiyanid dukhula fin nusuk, maka keduanya melakukan niat ketika melewati miqat tersebut. Wa yaf'alani ma yaf'aluhu ghairuhuma illa tawaf bil bait. Dan orang yang haid dan juga nifas melakukan seperti yang dilakukan oleh yang lain kecuali tawaf di Baitullah. Fa innahuma ya'tiyani bihi ba'da tuhri wal iqtisal, maka keduanya melakukan tawaf tersebut setelah dia suci dan mandi. Melakukan tawaf tersebut setelah suci dan mandi. Li hadithi Jabirin radhiyallahu anhu at-tawil fi sifati hajjin Nabiy sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah hadith Jabir yang panjang ketika beliau menceritakan tentang sifat tata cara haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi fa kharajna ma'ahu hatta ataina dal Hulaifah fawaladat Asma'u bint Umais Muhammad ibn Abi Bakrin. Kemudian Syekh mengatakan, dan di dalam hadis ini Jabir mengatakan, maka kami keluar bersama Nabi SAW sampai kami mendatangi Dhul Hulaifah. Maka Asma' bint Umais, beliau melahirkan Muhammad ibn Abi Bakar. Jadi saat itu Nabi SAW yang melakukan haji wada' dan miqatnya adalah di Dhul Hulaifah. Sampai di Dhul Hulaifah, ya, Asma' bintu Umais melahirkan anaknya yaitu Muhammad bin Abi Bakar. Fa'arsalat ila Rasulullah SAW. Maka Asma' ini mengirim utusan kepada Rasulullah SAW. Ingin bertanya, apa yang harus dia lakukan? Padahal dia akan ihram. Ya, dan qaddarullah dia melahirkan sebelum dia ihram. Berarti dia dalam keadaan apa? Nifas. Dalam keadaan nifas. Kaifa asna? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan padahal saya ingin ihram bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala igtasiri wastadfiri bi thawbin wa ahrimi. Maka Nabi SAW mengatakan, igtasili, pertama mandilah. Jadi disuruh mandi sebagaimana jamaah yang lain. Ya, jamaah yang lain kalau dia mau umrah, mau ihram, maka disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Demikian pula orang yang nifas, disuruh mandi. Meskipun dia dalam keadaan nifas, mandi seperti yang lain. Kemudian, wastaghfiri bithawbin. Kemudian tutuplah dengan kain. Maksudnya adalah ditutup tempatnya, tempat keluar darahnya dengan kain. Wa ahrimi, setelah itu engkau berihram, yaitu niat. Berarti apa? Di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya wanita yang nifas, ya, meskipun dia dalam keadaan nifas, ketika melewati miqat maka harus dalam keadaan apa? Dalam keadaan niat. Tidak boleh dia melewati miqat dalam keadaan tidak niat. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang lain, wali hadithi Aisyah radhiyallahu anha annaha ahramat bi umratin ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' faja'aha al-hayd hatta kharaja an-nasu min Makkah lil hajj. Kemudian dalil yang lain adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau melakukan ihram umrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada. Ini kejadiannya sama, yaitu ketika haji wada. Kemudian datang haid. Ya, datang haid, yaitu Aisyah kedatangan, ya, datang bulan kedatangan haid. Hatta kharajan nasu min Makkah lil hajj. Sehingga manusia pergi meninggalkan Mekah untuk melakukan haji wahia lam tathur, dan dia belum dalam keadaan belum suci. Artinya saat itu Aisyah keadaannya lain dengan Asma tadi. Kalau Asma tadi istrinya Abu Bakar saat itu, ya, dia melahirkan, berarti dia dalam keadaan nifas, dan itu petunjuk Nabi seperti yang tadi kita sebutkan. Kalau Aisyah, dia sudah ihram dalam keadaan suci, kemudian dia datang haid dan dia dalam keadaan ihram. Ya, sudah ihram dalam keadaan ihram, datang apa? Datang haid. Dan seperti kita tahu, kalau datang haid, ya tidak boleh dia tawaf. Menunggu sampai suci, ternyata sampai tanggal 8, yaitu tanggal 8 Dzulhijjah, ketika manusia sudah mau tarwiyah, sudah mau pergi ke Mina, ternyata Aisyah belum suci. Ya, fa amaraha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an tuhrima bil hajji ma'a umratiha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Aisyah untuk melakukan ihram hajinya bersama umrahnya. Tadi niatnya hanya umrah saja. Karena niat Aisyah ingin melakukan haji tamattu, yaitu umrah dulu baru apa? Baru haji. Ya. Tapi ternyata sampai tanggal 8 belum suci, sehingga tidak bisa melakukan tawaf umrah. Dan manusia sudah mau pergi ke Mina. Dalam keadaan demikian Nabi SAW menyuruh Aisyah untuk merubah niatnya dari tamattu menjadi haji qiran. Ya, asalnya ingin umrah dulu baru haji, maka Nabi memberikan petunjuk, sekarang gabungkan saja antara haji dengan umrah, jadikan satu amalan. Jadi enggak perlu ya umrah dulu baru haji, tidak. Tapi cukup yang menggabungkan antara haji dan umrah jadi satu amalan yang dinamakan dengan haji qiran. Wa qala sallallahu alaihi wasallam if'ali ma yaf'alu al-hajju ghaira an la tatufi bil baiti hatta tathuri. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lakukanlah wahai Aisyah apa yang dilakukan oleh jamaah haji yang lain, kecuali janganlah engkau melakukan tawaf di Baitullah sampai engkau suci. Lakukan seperti yang dilakukan oleh jamaah haji yang lain. Jadi niat dari miqat tetap, ia membaca talbiyah tetap, ia membaca zikrullah tetap. Yang tidak boleh hanya apa? Hanya tawaf. Tawaf hanya bisa dilakukan apabila dalam keadaan suci. Dan ini adalah di antara dalil yang dipegang oleh para ulama bahwasanya tawaf apa saja. Ya, baik tawaf wada ataupun tawaf ifadah atau tawaf sunnah, ya, diharuskan dan disyaratkan dalam keadaan suci. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Baik, insyaallah sampai di situ yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan jadwal terbaru insya Allah nanti habis maghrib ya, akan ada kajian. Jadi dua kali saja, habis maghrib dengan habis subuh. Ya, adapun habis asar maka sampai hari ini terakhir. Dan insya Allah akan kita teruskan ya dars kita ini, pelajaran sampai jemaah haji yang semuanya yang dari Indonesia terutama sudah pergi ke Mekah. Baik, sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan dari bapak-bapak sekalian yang berkaitan dengan materi atau berkaitan dengan ziarah. Ya. Ya. Ya. Baik. Pertanyaannya tentang bagaimana hukumnya meminum ya pil sebagai penunda haid. Ya, sebagai penunda haid ketika dia dalam dalam keadaan beribadah dan ingin supaya maksimal ya ibadahnya, sehingga dia meminum ya pil penunda haid tersebut supaya berhenti haidnya dan dia bisa sholat seperti yang lain, bisa tawaf seperti yang lain dan seterusnya. Jadi para ulama berselisih pendapat tentang bolehnya wanita haid yang meminum pil tersebut. Ada di antara mereka yang membolehkan dan ada di antara mereka yang tidak membolehkan. Yang tidak membolehkan beralasan karena dengan dia meminum pil tersebut atau obat tersebut maka ada mudaratnya. Ya, dan banyak efeknya yang mereka dengar, di antaranya adalah kemudian terjadi perubahan pada siklus haidnya. Yang awalnya teratur menjadi tidak teratur, kemudian yang awalnya tidak ada penyakit ini, kemudian ada penyakit ini dan seterusnya. Kemudian ada di antara mereka yang mengatakan boleh. Dan pendapat yang pertengahan, ya, dan ini yang kita ikuti insyaallah, dan inilah yang menurut kita lebih kuat, adanya perincian di dalam masalah ini. Ya, bagaimana perinciannya? Apabila setelah bertanya dengan dokter yang terpercaya, ya dokter yang terpercaya, bahwasanya ketika dia minum obat ini tidak ada masalah dan tidak ada mudaratnya dan tidak ada efeknya insya Allah, maka dalam keadaan demikian silakan dia minum, tidak masalah. Ya, tapi kalau misalnya setelah dia bertanya terjadi dikhawatirkan terjadi mudarat apabila meminum ya pil tersebut, maka dalam keadaan demikian tidak boleh. Karena Nabi SAW mengatakan la dharara wa la dirar. Tidak boleh memudarati diri sendiri dan juga tidak boleh memudarati orang lain. Dan Allah mengatakan wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Dan janganlah kalian membinasakan diri kalian yang menjerumuskan diri kalian di dalam kebinasaan. Ya. Maka kita katakan ini adalah perincian yang insyaallah lebih selamat, yang bertanya dulu kepada dokter yang terpercaya. Kalau dia mengokekan dan mengatakan insya Allah tidak masalah, ya, dan tidak ada riwayat penyakit yang kira-kira bisa kambuh dan seterusnya apabila minum obat ini, maka silakan diminum. Tapi kalau dokter memberikan rambu-rambu, ya, dan mengatakan berbahaya dan seterusnya, maka jangan dia minum. Dan alhamdulillah, ya, insya Allah di sana masih ada jalan keluar yang lain. Ya, tidak perlu dia meminum pil tersebut, dan di sana ada beberapa perkara yang tidak harus, ya, tidak dalam dan tidak darurat dia meminum pil tersebut. Seperti misalnya ketika seorang wanita datang ke kota Madinah, ya, dan dia tentunya ingin bersama yang lain memanfaatkan waktu sholat di Masjid Nabawi, kemudian datang haid, kemudian datang haid. Maka dalam keadaan demikian nasihat saya tidak perlu kita meminum pil. Kenapa demikian? Ya, ini bukan sesuatu yang darurat. Ya, bukan sesuatu yang darurat. Ya, seorang wanita, ya, dia dalam keadaan haid, ya sudah, dapat uzur, dia tidak perlu sholat di masjid. Ya, tidak perlu sholat dan tidak perlu ke masjid. Tidak boleh dia tinggal di masjid. Dia diam di hotelnya, ya. Atau yang jelas jangan dia berdiam diri di masjid. Dan ini adalah keringanan yang Allah berikan kepada seorang wanita. Tidak perlu dia memaksakan diri dia dalam keadaan di kota Madinah dan tidak dalam keadaan darurat, dia minum obat. Biarkan seperti biasa saja. Seandainya nanti sampai waktunya dia ke Mekah, ternyata belum suci, ada jalan keluarnya tidak? Ada. Silakan dia melakukan ihram dan tidak masalah, karena wanita yang haid tidak dilarang untuk melakukan ihram. Salat ia dilarang. Berdiam diri di masjid ia dilarang, tawaf dilarang. Tapi dia melakukan ihram ketika di miqat, maka tidak dilarang. Silakan dia melakukan ihram ketika melewati miqat. Baik, terus sampai dia ke Mekah. Kalau sampai di Mekah ternyata belum suci, apa yang dia lakukan? Menunggu. Ya, menunggu ya sampai dia suci, baru setelah itu mandi, kemudian baru setelah itu apa? Tawaf. Ya, setelah itu tawaf dan sa'i dan seterusnya. Dia bisa melakukan umrah meskipun terlambat. Ya kan? Taib, seandainya sampai tanggal 8 ternyata belum suci juga, panjang waktunya misalnya. Waktu haidnya panjang. Apa yang dia lakukan? Bisa dia merubah dari tamattu' menjadi apa tadi? Menjadi qiran. Jadi alhamdulillah jalan keluar banyak sekali. Ya, kecuali dalam keadaan darurat, ya, dalam keadaan darurat dia harus minum pil, ya, dan memang tidak memudarati, tidak masalah, ya. Baik. Silakan, mungkin ada pertanyaan yang lain? Ya. Tidak apa? Tidak istiqomah. Ya. Tetapi ternyata faktanya kita susah mencegah jemaah kita berangkat dari kegiatan akhir. Di mana-mana kita berangkat, ya banyak faktor gitu. Padahal mungkin di mana sudah dilarang berangkat. Baik kita jemaah sendiri atau ini keluarganya. Apa nah, gimana ini biasa? Kita kan sebenarnya kan kalau yang kita ketahui, yang kita ketahui, yang kita ketahui, yang kita sudah buat wajib haji sudah kita tidak ada. Jadi perlu kerjasama antara para ulama dan juga para kiai, para asatidzah, para dai dengan pemerintah, ya, dan masing-masing berusaha sesuai dengan kemampuannya. Adapun para ulama dan juga para asatidzah, ya, para pengajar, yang bisa mereka lakukan ya memberikan penerangan, ya, memberikan pengarahan kepada masyarakat tentang syarat-syarat wajib haji. Dan bahasanya yang namanya syarat-syarat wajib haji diantaranya adalah memiliki kemampuan. Allah mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan bagi Allah lah atas manusia untuk melakukan haji ke Baitullah, man istata', bagi siapa yang memiliki kemampuan. Dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa anta hajjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau melakukan haji ke Baitullah apabila engkau mampu menuju ke sana. Disebutkan di dalam ayat al-istita'ah dan disebutkan di dalam hadis al-istita'ah. Makanya para ulama menyebutkan di antara syarat wajib adalah al-istita'ah. Dan di antara makna istita'ah adalah memiliki kemampuan harta, kemudian dia memiliki kemampuan fisik. Apabila dia memiliki kemampuan harta dan tidak memiliki kemampuan fisik, dianggap dia tidak mampu. Dan sebaliknya juga demikian, apabila dia mampu secara fisik tetapi tidak mampu secara harta, maka dianggap dia tidak mampu. Nah, apabila seseorang terpenuhi syarat wajibnya semuanya, mulai dari Islam, dewasa, berakal, merdeka, tetapi tidak terpenuhi satu syarat, yaitu istita'ah, yang tidak punya harta atau dia tidak mampu secara fisik, maka dalam keadaan demikian gugur kewajibannya. Dalam keadaan demikian gugur kewajibannya. Seandainya dia meninggal dunia, maka dia tidak akan diazab karena tidak berhaji. Dia tidak akan diazab karena dia tidak berhaji. Dia meninggalkan haji bukan karena dia benci dengan haji. Dia ingin sekali ke Baitullah. Tapi dia yang tidak mampu untuk kesini, ya, dan dia meninggalkan haji karena uzur, sehingga apabila dia meninggal dunia, ya, dalam keadaan dia tidak berhaji, ya, maka dia tidak diadab karena tidak berhaji. Dan kita berharap apabila seseorang memiliki niat yang kuat, benar-benar dia dalam hatinya ingin ke Baitullah, rindu dengan Ka'bah, ingin melihat rumah Allah yang selama ini dia berkiblat kepadanya, dan ingin sebelum meninggal dunia matanya melihat rumah Allah Azza wa Jalla, kerinduan yang jujur dan sungguh-sungguh, maka Allah SWT maha mengetahui apa yang ada di dalam hati seseorang. Kita harapkan orang yang demikian, meskipun dia tidak capek seperti yang lain, tapi dia juga mendapatkan pahala apanya? Pahala hajinya. Ya, dengan niat yang kuat yang dia miliki, ya, diharapkan dia termasuk orang yang mendapatkan pahala hajinya. Ya, ini yang bisa dilakukan oleh para ulama, para asatidah. Mereka memberikan pengajaran dan pengetahuan kepada masyarakat. Adapun pemerintah, maka bisa melakukan lebih daripada itu, karena kekuasaan di tangan mereka. Mereka bisa membuat peraturan, dan alhamdulillah, ya, mulai tahun ini mulai agak ketat, ya, mulai agak ketat, dan itu bagus, ya, yang dilakukan oleh pemerintah. Dan tidak perlu kita melihat, ya, dengan perasaan kita. Memang kalau melihat dengan perasaan, kasihan, ya, seseorang sudah mengumpulkan uangnya, ya, dari puluhan tahun semenjak masih pemuda, ya, sudah berusaha bagaimana bisa ke Baitullah, tapi ternyata sakit, ya, sehingga tidak bisa diikutkan bersama rombongan, ya, datang ke sini, ya. Kita enggak perlu melihat perasaan, karena yang namanya syariat ini melihat dalil, ya, melihat dalil, dan pemerintah juga mereka melihat maslahat dan juga mudarat. Ya, melihat maslahat dan juga mudarat, seperti yang tadi disampaikan, sebagian datang ke sini karena memaksakan diri dalam keadaan sakit, ya, sehingga sampai di sini mulai dari hari pertama tidak bisa kemana-mana, ya. Ya, di rumah sakit terus dan seterusnya akhirnya meninggal dunia, ya, dan seterusnya. Maka pemerintah mereka lebih mengetahui tentang maslahat dan juga mudarat, jadi perlu kerjasama yang baik dalam hal ini antara pemerintah dengan para ulama. Demikian. Nah, ya. Ya. Ayo. Apakah orang yang sakit bisa dihajikan atau diumrahkan? Yang bisa diumrahkan dan juga dihajikan ada tiga golongan. Yang bisa dihajikan dan juga diumrahkan ada tiga golongan. Golongan yang pertama adalah orang yang sudah meninggal dunia. Jelas, ya, orang yang meninggal dunia bisa dihajikan dan bisa diumrahkan. Kemudian golongan yang kedua, yang masih hidup. Dan yang masih hidup terbagi menjadi dua. Yang pertama, dia tidak bisa karena sudah tua renta. Kalau ada, ya, keluarga kita yang sudah tua renta, bapak kita, ibu kita, atau kakek kita dan nenek kita, dan kita ingin menghajikan, bisa. Ya, dan sebagian sahabat dahulu ada yang ingin menghajikan bapaknya yang sudah tua dan minta izin kepada Nabi, kemudian Nabi SAW mengizinkan. Kemudian golongan yang kedua adalah orang yang masih hidup tetapi dia punya penyakit yang menurut dokter sakitnya ini tidak akan sembuh atau kemungkinan kecil sekali untuk sembuh. Meskipun dia masih muda, umur 30 tahun, 20 tahun, tapi kalau menurut dokter dia enggak mungkin lagi sembuh. Berarti hukumnya seperti orang yang sudah tua renta tadi. Ya, tidak mungkin lagi sembuh dan tidak bisa melakukan safar, bepergian, ya. Dan ini ada orang yang demikian, dia masih muda, ya, karena kemudian dia terqadarullah terkena sebuah penyakit, ya, terus berbaring dan enggak bisa meninggalkan, ya, harus ke rumah sakit setiap hari atau setiap berapa hari sekali, sehingga dia tidak bisa safar jauh, atau kalau naik pesawat, ya, nanti demikian dan demikian, ya, padahal dia masih muda. Ya, kalau penyakitnya demikian, maka hukumnya seperti orang yang sudah tua renta, boleh kita hajikan, boleh kita umrahkan. Jadi di sana ada tiga golongan, selain itu tidak boleh. Ya, kalau dia hidup dan masih sehat, atau sakitnya masih ada harapan untuk sembuh, ya, sakitnya masih ada harapan untuk sembuh, maka ini tidak boleh dihajikan. Nah. Ya. Ya. Ya, sebagian tahu bahwasanya dirinya sakit, tetapi dia sengaja datang ke sini, niatnya adalah ingin meninggal di tanah haram. Ya, ingin meninggal di tanah haram. Baik, kita katakan bahwasanya yang paling penting bagi seorang muslim ya adalah meminta husnul khatimah. Ya, meminta husnul khatimah dimanapun dia berada. Ya, meninggal di mana saja, yang penting dia dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan baik. Ya, dan orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah di antaranya adalah meninggal dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ketika dalam keadaan salat dia meninggal dunia, dalam keadaan dia bermajlis seperti ini dia meninggal dunia, dalam keadaan dia bersedekah meninggal dunia, dalam keadaan membaca Al-Qur'an meninggal dunia, dalam keadaan imannya bertambah dia meninggal dunia, maka diharapkan yang demikian adalah termasuk alamat dari husnul khatimah. Adapun tempat, ya, maka ini tidak bisa menyucikan ya seseorang. Ya, tidak bisa menjadi jaminan seseorang. Saya katakan, di kota Madinah zaman dahulu, ya, di kota Madinah zaman dahulu banyak orang-orang munafik. Iya kan? Banyak orang-orang munafik. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah orang munafik. Ya. Dan meninggal di kota mana? Di kota Madinah. Dikuburkan di Baqi. Bersama siapa? Bersama para sahabat. Ya. Dan di sana banyak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meninggal dan dikuburkan di Baqi. Tapi apakah ketika dia dikuburkan di Madinah, bahkan dikuburkan di Baqi bersama para sahabat, bermanfaat bagi dia? Tidak, karena dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, dalam keadaan nifaq. Ya. Jadi yang paling penting yang diminta oleh seseorang kepada Allah adalah bagaimana meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya, tawaffani musliman. Doanya Nabi Yusuf alaihissalam, tawaffani musliman. Ya, matikanlah aku, wafatkanlah aku dalam keadaan sebagai seorang muslim yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Dan Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal dunia kecuali kalian dalam keadaan Islam. Ya. Dan inilah yang kita minta kepada Allah. Ya Allah, kita minta husnul khatimah dimanapun saya meninggal dunia. Apakah para sahabat dahulu semuanya meninggal di kota Madinah? Atau di kota Mekah? Jawabannya tidak. Banyak di antara mereka meninggal pas perang. Ya, di mana? Di Romawi, di Persia, di Mesir, di Yaman, ya, di Najd. Ya, mereka meninggal dan bukan di mana? Bukan di kota Madinah. Tapi meninggal dalam syahadah fisabilillah. Ya, meninggal dalam keadaan berperang fisabilillah, ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya yang namanya al-ard, ya, daerah ini tidak bisa mensucikan seseorang. Yang bisa mensucikan adalah amalan dia. Ya, yang bisa mensucikan dia adalah amalan dia. Kalau amalan dia baik, ya, di dunia, maka diharapkan ya bisa suci jiwanya. Dan dia meninggal di mana saja insyaallah ala khair. Insyaallah itu adalah baik. Ya, tidak harus dia meninggal di kota Madinah atau di kota Mekah. Adapun dia pernah mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang isinya beliau mengatakan, "Man istata'a minkum ayyamuta bil Madinah falyamut biha, fa inni ashfa'u liman yamutu biha." Barang siapa di antara kalian yang bisa meninggal di kota Madinah, maka adalah dia meninggal di kota Madinah. Karena sesungguhnya aku akan memberikan syafaat kepada orang yang meninggal di kota Madinah. Hadis ini sahih. Ya, hadis ini sahih dan isinya adalah anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bagi seseorang untuk tinggal di mana? Di kota Madinah. Tinggal di kota Madinah dalam keadaan baik, dalam keadaan taat, dalam keadaan ibadah, kemudian meninggal di kota Madinah. Maka orang yang demikian ya insyaallah ya di antara sebabnya ya dia akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu meninggal ya tinggal di sini dalam keadaan baik di kota Madinah, kemudian meninggal di kota Madinah, ya. Maka ini diharapkan termasuk sebab seseorang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian di sana tidak ada satu keutamaan pun yang dikuburkan di Baqi. Yang tidak ada satu keutamaan pun bagi orang yang dikuburkan di Baqi. Dan tidak benar bahwasanya setiap orang yang dikuburkan di Baqi pasti dia masuk surga. Ya, tidak benar bahwasanya setiap orang yang dikuburkan di Baqi pasti masuk surga. Ini tidak ada hadis yang sahih ya di dalam masalah ini. Wallahu taala a'lam. Baik. Masih ada pertanyaan? Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita al-mawaqit. Sudah menjelaskan bagi kepada kita miqat-miqat. Ya. Dan jumlahnya sebagaimana dalam hadis yang sahih semuanya ada 5. Yang pertama adalah Dhul Hulaifah yang ada di sebelah utara. Kemudian Al-Juhfah yang ada di sebelah barat laut. Kemudian Yalamlam yang ada di sebelah selatan. Qarnul Manazil yang ada di sebelah timur. Dan Dhatu Irqin yang ada di timur laut. Ada 5 miqat yang telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Dan itu mengitari apa? Mengitari kota Mekah. Semua jurusan atau semua arah ada di situ miqat. Ya. Bagi orang yang melewati ya miqat-miqat tersebut ya dan dia ingin melakukan haji dan juga umrah, maka harus dalam keadaan ihram. Harus dalam keadaan ihram. Karena Nabi mengatakan hunna lahunna waliman ata 'alaihinna min ghairi ahlihinna mimman arada al-hajj wal umrah. Ya, miqat-miqat tersebut adalah untuk penduduknya. Dan setiap orang yang melewatinya meskipun dia bukan penduduknya. Untuk penduduknya dan setiap orang yang melewatinya meskipun dia bukan penduduknya. Mimman aradal hajja wal umrah. Dan dia ingin melakukan haji dan umrah. Ini menunjukkan setiap orang yang melewati miqat tersebut ke Mekah dan tujuannya adalah haji dan umrah, maka diharuskan dia dalam keadaan ihram. Taib. Yang tidak melewati, ya, tidak melewati pas dengan miqat, tetapi agak ada jarak. Ya, silakan dia tidak langsung melewati miqat, tetapi yang penting sejajar. Misalnya, ini Mekah ya. Kemudian ini Dhul Hulaifah. Kemudian kita tidak langsung melewati Dhul Hulaifah. Bis kita ingin lewat sini aja. Silakan dia tidak ke Dhul Hulaifah, tetapi yang penting apa? Sejajar dengan Dhul Hulaifah. Ya, tidak boleh dia melewati yang sejajar ini kecuali dalam keadaan dia apa? Dalam keadaan dia sudah berihram, ya. Jadi orang yang melewati miqat dan juga melewati yang sejajar dengan miqat, ya. Dan kalau kita perhatikan ya kota Jeddah ya, sampai yang ujungnya, sampai yang pelabuhannya atau sampai ke bandaranya, ini semuanya berada di bawah miqat. Semuanya berada di bawah miqat. Baik seseorang datang dari arah Juhfah ya barat laut ataupun datang dari Yalamlam ya yang ada di sebelah selatan, maka semuanya yang namanya Jeddah itu berada di bawah miqat ya, bukan di luar miqat ya. Maksudnya di bawah miqat ini, misalnya miqat ini kota Mekah, berarti ini dinamakan di bawah miqat. Kalau ini berarti di atas miqat ya. Dan Jeddah ternyata dari arah mana saja, baik dari arah Juhfah maupun dari arah Yalamlam, dia berada di bawah apa? Di bawah miqat. Dan kita yang untuk jamaah dari Indonesia ya, kalau misalnya ini adalah Jeddah ya kan, dan ini adalah Mekah, dan kita datangnya dari arah mana? Dari arah selatan ya, dari arah selatan, kan gak mungkin dia melewati di atas Ka'bah ya. Dia melewati arah selatan, dan biasanya yang melewati selatan dia akan melewati miqatnya orang-orang Yaman yang dinamakan dengan apa? Yalamlam. Ya, akan melewati miqatnya orang-orang Yaman yang dinamakan dengan Yalamlam. Sehingga apa? Sehingga sebelum dia turun ke Jeddah, dia akan melewati miqatnya penduduk Yaman. Dan Nabi mengatakan hunna lahunna wa liman ata'alaihin. Ya, miqat-miqat tersebut adalah untuk penduduknya dan juga untuk orang yang melewatinya. Mimman aradal hajj wal umrah, bagi orang yang ingin melakukan haji dan umrah. Kalau kita, niat kita dari Indonesia ingin langsung ke Mekah, turun ke Jeddah kemudian langsung ke mana? Ke Mekah, berarti dia mimman aradal hajj wal umrah. Berarti dia ingin melakukan haji dan umrah. Melewati miqat berarti harus dalam keadaan ihram. Ya. Kecuali apabila dia datang ke Jeddah niatnya bukan ke Mekah, tetapi niatnya ingin ke Madinah terlebih dahulu. Kalau niatnya ingin ke Madinah terlebih dahulu dan dia turun di Jeddah, maka tidak masalah dia lewat miqat tanpa niat. Silakan dia masuk ke Jeddah tanpa niat, kemudian ke Madinah, kemudian baru ihramnya dari kota Madinah, yaitu di Dzulhulaifah, enggak masalah. Tapi yang jadi masalah apabila dia ingin langsung ke Mekah dan melewati miqatnya orang Yaman, penduduk Yaman, maka dia harus miqat ya di Yalamlam, dan itu ya posisinya dia masih di atas pesawat. Makanya nasihat Syekh, ya kalau keadaannya demikian, lebih baik kita pakai pakaian ihramnya dari Indonesia. Ya, semenjak kita naik pesawat kita sudah pakai pakaian ihram supaya nanti tidak ribet ya, ketika di dalam pesawat kita harus cari ganti, harus gantian dengan orang untuk ganti pakaian dan seterusnya. Mending ya kita langsung pakai pakaian ihram dari sana, sehingga apa, nanti kalau sudah mendekati miqat kita sudah siap untuk melakukan niat. Baik, yang sudah terlanjur, ya sudah terlanjur dia melewati miqat yalam-lam dalam keadaan dia tidak niat, kalau sudah terlanjur dan ini berarti dia meninggalkan kewajiban, maka diharuskan dia untuk membayar dam, baik sengaja maupun tidak sengaja, baik dia mengetahui hukumnya maupun tidak mengetahui hukumnya. Dalilnya adalah ucapan Abdullah ibn Abbas ketika beliau mengatakan, man nasiya min nusukihi syai'an aw tarakahu falyuhrik daman, yang diriwayatkan oleh al-Imam Malik bin Anas di dalam kitab beliau Al-Muwatta, ya, dan sanadnya sahih. Beliau mengatakan, yang artinya barang siapa yang lupa dari salah satu kewajibannya atau dia meninggalkannya. Perhatikan, lupa atau dia meninggalkan. Apa bedanya lupa dengan meninggalkan? Kalau lupa berarti tidak sengaja. Kalau meninggalkan berarti dia sengaja. Berarti apa? Berarti sengaja atau tidak sengaja, falyuhriq daman, maka adalah dia menumpahkan darah. Ya, maksud menumpahkan darah di sini adalah menyembelih seekor kambing di kota Mekah dan dibagikan untuk orang fakir miskin yang ada di sana, dan tidak boleh sedikit pun dia mengambil dari dagingnya. Ya, jadi yang punya pelanggaran tadi, yang dia meninggalkan kewajiban tadi, tidak boleh dia mengambil sedikit pun dari daging tersebut. Karena ini adalah dam, ini adalah sembelian yang fungsinya untuk menebus kesalahan. Ya, jadi kewajibannya kalau sudah terlanjur berarti membayar dam. Ya, dan membayar damnya harus di mana tadi? Di kota Mekah. Tidak boleh disembelih di negara kita. Kemudian dibagikannya hanya untuk orang fakir miskin. Perhatikan, orang kaya di Mekah banyak. Tidak boleh kita kasihkan daging tersebut kepada orang kaya. Kita kasihkan ke orang miskinnya. Dari mana kita tahu orang miskin? Bisa kita minta bantuan orang-orang mukimin yang ada di Mekah. Mungkin dia punya tetangga, ya mungkin dia punya saudara yang miskin, ya. Bisa kita sampaikan kepada mereka. Atau kalau mau lebih mudah, kita bisa wakilkan ini kepada bank. Kepada apa? Kepada bank. Dan di sini negara Saudi Arabia sudah memasrahkan masalah dam ini, masalah sembelian ini kepada bank Rajihi. Ya, dan bank Rajihi mereka sudah menyediakan ya dengan jumlah yang mencukupi ya hewan-hewan yang siap disembelih dengan memenuhi syarat ya, dan dengan harga yang terjangkau. Kemudian mereka juga sudah siap untuk menguruskan ya, mengurusi diberikan kepada siapa saja ya, maka mereka sudah siap untuk mengirim kepada siapa yang memang berhak mendapatkan daging tersebut. Dan ini lebih mudah bagi kita semuanya. Ya, silakan mendatangi bank-bank tersebut, ya, Bank Rajihi, dan di sekitar Masjid Nabawi, ya, banyak, demikian pula di Mekah juga tersebar di mana-mana. Ya, membeli dan mengatakan, saya ingin membayar fidyah, gitu, ya, fidyah, ya, maka insya Allah nanti akan diberikan bond khusus tentang masalah fidyah ini. Itu fidyah karena meninggalkan kewajiban. Nah. Mungkin ada pertanyaan lain? Gimana? Iya, dia dipakai ihramnya di Jeddah. Jadi yang dikecualikan hanya yang lewat dari sebelah barat Jeddah. Seperti kalau dalam kitab-kitab fikih, orang yang datang dari kota Sawakin. Sawakin ini daerah di Sudan. Ini posisinya persis di barat Jeddah. Dia enggak melewati Juffah, enggak melewati Yalamlam. Ini sebagian ulama ada yang mengecualikan, maka mikotnya bisa Jeddah. Tapi selain mereka, baik yang datang dari Dubai atau dari Qatar atau datang dari Indonesia langsung, mereka tidak turun di Jeddah kecuali melewati Miqat atau yang sejajar dengan Miqat. Miqat atau yang sejajar dengan Miqat. Berarti dalam keadaan demikian, kalau dia belum niat, ya belum niat ketika di pesawat dan niatnya baru ketika di Jeddah, berarti dia meninggalkan kewajiban. Meninggalkan kewajiban. Baik, cukup. Nanti habis maghrib insyaallah yang lain diberitahu, ya kita lanjutkan habis maghrib sama habis subuh, ya. Itu yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.